Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para orang tua dimanapun berada, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi waktu luang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah ta'ala bisa belajar bersama-sama di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu nilai raport. Sebagaimana telah kita ketahui, raport sangat erat kaitannya dengan sekolah. Raport sangat erat kaitannya dengan masa-masa tertentu. Dalam hal ini adalah akhir semester, bisa juga akhir tahun. Raport, mungkin sebagaimana telah kita ketahui, adalah sebuah buku atau kertas, lembaran kertas yang merupakan hasil capaian dari siswa, dari murid atau dari santri dalam belajar, yang ditunjukkan dalam bentuk nilai-nilai, baik nilai itu berupa angka, berupa huruf, atau berupa pernyataan-pernyataan yang berfungsi sebagai laporan bagi orang tua wali murid, ya, orang tua siswa, yang akhirnya nanti bisa dijadikan sebagai feedback atau umpan balik untuk pembelajaran berikutnya. Itu sebagaimana telah kita ketahui. Jadi raport adalah sebuah kertas atau buku yang di dalamnya berisi nilai-nilai, baik itu angka, huruf, atau pernyataan-pernyataan berupa deskripsi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita ketahui. Terus kemudian sejenak dari raport yang umum kita ketahui, di raport tersebut ada nilai. Dan dari nilai itu nanti akan muncul adanya jumlah nilai. Walaupun mungkin di situ tidak ada angka-angka, namun di situ ada juga bisa jadi indeks prestasi dan sebagainya. Nah, begitu orang tua diundang ke sekolah untuk menerima raport itu, apa yang menjadi perhatian siswa dan orang tua di sekolah tersebut pada saat mereka akan menerima raport? Sebagian besar dari mereka akan menanyakan tentang ranking. Pertanyaan yang sering kita dengar dari seorang, yaitu seorang wali murid kepada seorang guru, anak saya ranking berapa? Itu sering ditanyakan oleh orang tua. Terus kemudian bagaimana nilai anak-anak, nilai-nilai anak saya bagus apa tidak, ada merahnya apa tidak nilainya, dan sebagainya. Nah, dalam kejadian-kejadian tersebut, kita bisa merenung sejenak. Kita kembalikan kepada pribadi anak-anak kita. Kita sudah sepakat sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini berarti bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan sudah hebat, sudah Islam. Hanya saja dalam kinerja, dalam karakter kinerja, kehebatan anak itu berbeda-beda. Tidak ada anak yang memiliki karakter kinerja atau dalam hal ini potensi bakat yang sama. Namun dalam moral semua harus memiliki. Seandainya nanti di rapor dituliskan angka-angka, kemudian semua anak dalam satu kelas itu dinilai dengan alat ukur yang sama, yaitu berupa soal-soal ujian. Kemudian dinilai dengan format nilai yang sama dalam rapor, maka nanti begitu angka itu muncul, pastilah nanti walaupun tidak diringking, apalagi diringking, maka yang ranking satu akan merasa bangga bahwa aku adalah anak pintar. Aku adalah anak pintar. Namun coba bayangkan yang rankingnya belakangan, ranking kedua dari bawah atau mungkin ranking terakhir, pastilah di dalam diri anak tersebut mengatakan bahwa aku adalah anak bodoh. Aku tidak hebat seperti temanku yang ranking satu. Aku tidak memiliki masa depan yang cerah seperti temanku yang ranking satu. Padahal perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu hebat. Hanya hebatnya anak itu berbeda-beda. Sebuah pertanyaan. Kalau kita mengetahui bahwa hebatnya anak berbeda-beda, kenapa anak itu diukur dengan alat ukur yang sama? Kemudian dinilai dengan format penilaian yang sama, yaitu berupa rapor. Maka di situ akan ada efek samping, yaitu sebagian anak akan merasa dirinya hebat, dan sebagian besar yang lain akan merasa diri mereka itu bodoh karena mereka tidak bisa ranking satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya ranking atau penilaian yang akhirnya muncul angka, maka secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa untuk menjadi hebat, kalian harus mengalahkan yang lain. Ini yang disebut dengan istilah kompetisi. Untuk menjadi hebat, kalian harus mengalahkan yang lainnya. Bahkan yang lebih tidak kita harapkan, ya, mereka akan meraih apa yang mereka inginkan, yaitu juara atau ranking satu itu dengan cara-cara curang, dengan cara-cara apapun asal keinginannya tercapai. Sifat seperti ini kalau tidak diperbaiki itu akan terbawa ketika mereka itu sudah dewasa dan terjun di masyarakat, terjun di perusahaan, bekerja, menjadi seorang pengusaha, bahkan menjadi seorang dai dalam sebuah lembaga. Maka sifat itu kalau terbawa sampai dewasa, nah begitu dia dalam berkarya itu, dia berusaha untuk lebih unggul dari yang lain. Aku harus lebih hebat dari yang lain. Nah padahal manusia di muka bumi ini itu masing-masing memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki syakilah yang berbeda-beda. Dengan syakilah yang berbeda-beda itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk ta'awun, bekerja sama, bukan untuk saling mengalahkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda suku, berbeda-beda keterampilan, berbeda-beda warna kulit dan sebagainya. Unik manusia itu bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling mengalahkan, bukan untuk saling menginjak, namun adalah untuk bekerja sama, kooperasi. Jadi seharusnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita yang unik itu bukan kompetisi, tetapi kooperasi, kerja sama. Nah sehingga mereka begitu terjun di masyarakat, maka saling bekerja sama. Mereka misal membuat lembaga, lembaga pendidikan, merasa berhasil, maka akan berusaha untuk mengajak temannya yang lain untuk bekerja sama untuk memperbesar lembaga pendidikan tersebut. Apabila dia menjadi seorang pengusaha, maka dia akan berusaha untuk mencari teman yang lain yang bidang keterampilannya berbeda dengan dia untuk bekerja sama. Sehingga bukan aku sukses yang lain gagal, tapi marilah sukses bersama-sama. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi itu antara lain efek yang tidak kita harapkan tentang adanya kompetisi. Nah, terus kalau fastabiqul khairat itu bagaimana? Kompetisi yang di apa namanya harapkan di dalam perlomba-lomba atau perlombaan ini adalah kompetisi di bidang moral. Sebagai contoh, ada seorang yang menemukan bolpoin temannya di halaman sekolah. Kemudian segera dia lari kepada gurunya mengembalikan. Pak guru atau ibu guru, saya menemukan bolpen. Saya serahkan ke pak guru atau ibu guru, nanti tolong diumumkan. Mungkin ada teman saya yang kehilangan. Itu perlu kita hargai, perlu kita acungi jempol, perlu kita apresiasi bahwa anak tersebut jujur. Kita katakan, Masya Allah, kamu itu baik sekali, kamu itu jujur. Itu untuk anak-anak. Nah, nanti diharapkan itu pun akan diumumkan di depan teman-temannya. Harapannya apa? Mereka biar berlomba-lomba dalam hal apa? Dalam hal moral. Dahulu sahabat Nabi SAW berlomba-lomba, ya. Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar As-Siddiq yang sudah melakukan, yang lain terkalahkan. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Abu Bakar As-Siddiq sudah melakukan. Ini mereka itu berlomba-lomba. Tapi dalam hal apa? Dalam hal moral. Bukan dalam hal kinerja atau mungkin dalam hal pengetahuan secara kognitif. Tidak pernah berlomba-lomba seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi rapot tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat format rapot yang semua anak disamakan, itu seperti daftar nilai yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan tersebut melatih calon-calon tenaga kerja yang akan diterima oleh perusahaan yang menjadi mitra pelatihan tersebut. Sebagai contoh, perusahaan A akan menerima teknisi sepeda motor sebanyak 20 orang, sebagai contoh. Terus kemudian diadakan pelatihan sebelumnya. Pelatihan selama 1 bulan atau mungkin 2 bulan. Nanti barang siapa yang lolos dari pelatihan tersebut akan diterima sebagai pegawai di perusahaan teknisi sepeda motor tersebut. Akhirnya diadakan pelatihan. Yang sebagai contoh misal diikuti, ternyata yang mendaftar ada 100 orang padahal yang diterima adalah 20 orang. Akhirnya dilatihlah mereka dan kemudian di akhir pelatihan itu diadakan ujian. Kenapa ujiannya sama? Karena mereka semua bidangnya sama, yaitu sama-sama direkrut ingin menjadi teknisi sepeda motor. Akhirnya dites dengan materi tentang keteknikan sepeda motor. Akhirnya muncullah nilai-nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta tersebut. Maka dibuatlah semacam rapot atau daftar nilai. Nah, dari daftar nilai itulah kemudian baru dijumlah nilainya, kemudian baru di-ranking. Maka ranking 1 sampai 20 itu berhak menjadi pegawai pada perusahaan tersebut, sedangkan yang lainnya diberi kesempatan untuk mencari yang lain atau tidak diterima. Ini tepat sekali kalau model rapot yang semua disamakan, karena memang tujuannya sudah satu, yaitu ingin mencetak teknisi sepeda motor. Tapi kalau model seperti ini diterapkan kepada anak-anak SD, anak-anak SMP yang mereka belum dijuruskan, yang mereka masih unik dan mereka merasa dirinya hebat semuanya, kemudian disamakan, sepertinya ini akan melukai hati anak-anak, merasa dirinya tidak hebat. Ini sedikit apa namanya renungan kita tentang nilai rapot yang sebagaimana sering kita lihat pada saat ini. Terus selanjutnya itu adalah untuk lembaga sekolah. Nah, sedangkan pendidikan ini tidak semata-mata anak selalu belajar di sekolah. Ada yang namanya pendidikan keluarga atau pendidikan rumah. Dan bahkan sebagian masyarakat ada yang anaknya itu 100% pendidikannya di rumah. benar-benar anak tidak bersekolah, tapi mereka belajar di rumah bersama orang tuanya, yang disebut dengan pendidikan berbasis rumah. Apakah kalau pendidikan berbasis rumah itu juga membutuhkan rapot? Tetap membutuhkan rapot. Ya, tetap membutuhkan rapot. Perlu kita ketahui bahwa rapot itu sebenarnya intinya adalah untuk orang tua, tapi nanti ternyata anak melihat. Maka seharusnya rapot yang kita berikan kepada orang tua hanya untuk orang tua. Ya, untuk mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan anak-anaknya. Tapi rapot yang diberikan untuk anak, kepada anak, kalau itu masih kategori anak-anak, terutama di bawah 10 tahun, maka berikanlah keterangan-keterangan yang berisi tentang kelebihan-kelebihan mereka, tentang potensi-potensi mereka. Dan masing-masing anak itu berbeda-beda, ya, tergantung dari pengamatan guru-gurunya. Ini sebagai contoh demikian. Seorang anak yang masih duduk di setingkat bangku SD, baik itu berada di rumah maupun dia berada di sekolah, itu seharusnya rapot yang dia terima itu berbeda dengan rapot yang diberikan kepada orang tua. Kalau rapot yang diberikan kepada orang tuanya itu adalah berisi tentang kelebihan dan kekurangan anak, tapi perlu juga dibuatkan walaupun hanya selembar kertas diberikan kepada anak tersebut, yaitu berupa penghargaan atau pengakuan tentang potensi hebat anak tersebut. Sebagai contoh, ternyata anak tersebut itu sukanya bolos, ya, suka berteriak-teriak kalau bicara keras sekali, ya, kasar, ya, dia tidak betah duduk lama di dalam kelas. Mungkin sekilas kita melihat tidak ada potensi pada anak tersebut. Apa yang dibanggakan pada anak tersebut? Tapi kita ketahui bahwa setiap anak adalah hebat. Maka kita galilah, kita gali potensi anak tersebut. Maka kita bisa katakan sebagai contoh, ya, di dalam sebuah tulisan yang diberikan kepada anak tersebut, kalian atau kamu adalah anak yang hebat. Kenapa kamu dikatakan anak yang hebat? Karena kamu itu bicaranya, suaranya merdu sekali apabila terdengar. Maka dengan suara yang dia keras tadi, kita katakan merdu, dia akan merasa tersanjung. Ini khusus untuk anak-anak, bukan untuk orang dewasa. Ya. Terus kemudian bagaimana seandainya, ya, apabila suara kerasmu itu digunakan untuk mengumandangkan adzan? Betapa nanti banyak orang yang mendengar merdumu dan mereka akan datang ke masjid dan kau akan mendapatkan pahala karena itu. Jadi yang mungkin menurut dia bahwa dia itu nakal, ternyata itu adalah potensi. Akhirnya dia arahkan, ini salah satu contoh saja. Dan nanti masing-masing anak berbeda-beda. Ada anak yang pendiam, nanti komentarnya berbeda-beda. Orang pendiam itu orang yang bisa menjaga perasaan, ya, tidak ngomong sembarangan, bahwa kamu itu berbicara hanya perlu saja, dan itu adalah sifat-sifat dari orang-orang yang soleh. Semuanya diapresiasi dengan kelebihan-kelebihan mereka. Nah, dengan demikian akhirnya semua anak merasa hebat. Ya, semua anak merasa hebat. Jadi mereka menerima rapot itu bukan dalam rangka untuk bersaing siapa yang nomor satu dan siapa yang menjadi pecundang, tapi semua mengharap apa kehebatan saya. Jadi mereka semua berlomba-lomba untuk mencari potensi dirinya. Sehingga kalau sudah semua merasa hebat dan tidak ada persaingan di situ, diharapkan jiwa korporasi atau kerjasama itu muncul pada diri anak-anak. Nah, demikian juga yang pendidikan di rumah, maka perlu adanya hal seperti ini, ya. Bahkan rapot itu sebenarnya tidak harus satu semester sekali, tapi bisa jadi diberikan kepada orang tua pelaporan itu adalah setiap bulan. Setiap bulan. Nah, kalau pendidikan rumah mungkin setiap saat kita mengamati anak kita. Rapot yang diberikan kepada anak kita yaitu berupa pujian kepada dia. Pada saat dia beraktivitas kemudian menampakkan hasil, kita sampaikan apresiasi atau penilaian ini bahwa kamu hebat, oh, kamu pintar ternyata membuat keterampilan seperti ini. Itu sudah rapot bagi anak, karena apa? Itu penilaian, walaupun berupa lesan. Ini kalau kita katakan itu rapot model rumahan, ya. Ya, jadi rapot itu intinya adalah pelaporan untuk orang tua, sekaligus anak pun juga akan melihat. Nah kalau yang mendidik orang tuanya bagaimana rapotnya? Ya rapotnya ya orang tua sendiri itu yang bikin, yaitu bisa mungkin berbentuk portofolio atau mungkin dokumen-dokumen yang lain, dan untuk data pribadi itulah rapot bagi orang tua. Nah sedangkan rapot bagi anak adalah diberikan apresiasi, ya, digali potensinya sehingga setiap anak merasa hebat. Jadi itulah nilai rapot. Apapun bentuk rapot itu, hendaklah menjadikan bahwa setiap anak merasa dirinya adalah hebat. Ini. Dan kita akui keunikan mereka. Ya, ini. Jadi jangan sampai rapot itu menyeragamkan sesuatu yang berbeda. Sejatinya anak-anak itu berbeda-beda, namun kita seragamkan itu tindakan yang menurut saya tidak adil, karena dia berbeda tapi disamakan. Jelas nanti akan ada yang merasa satu hebat, yang satu merasa tidak hebat, padahal semuanya hebat, hanya bidangnya berbeda-beda. Demikian yang saya sampaikan tentang nilai rapot ini. Dan kebetulan ini momen-momen menjelang penerimaan rapot, jadi nanti diharapkan orang tua bisa bersikap bijak, ya, dalam menerima rapot. Jangan sampai apabila menerima rapot kemudian nilai anaknya jelek, kemudian muncul kemarahan. Justru harusnya sebaliknya, apabila menerima rapot dengan nilai yang jelek, yang tidak baik atau kurang, maka kita gali potensi anak kita, kita sanjung anak kita. Oh, enggak apa-apa ini nilai rapot, tapi kamu hebat di bidang ini. Sehingga jangan sampai anak merasa bodoh, ya, jangan sampai anak merasa dirinya bodoh, kalah dengan teman-temannya. Ini efek-efek dari rapot yang tidak memfasilitasi atau mengapresiasi keunikan masing-masing siswa. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya di kesempatan malam hari ini mengenai pembahasan atau tema kita di malam hari ini tentang nilai rapot. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, Sobat Qurani dan keluarga Qurani sekalian, ataupun pemirsa di YouTube kami, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Bagi Anda silakan kirimkan ke 08953 9903 0417. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari live chat YouTube dari Der Insan. Beliau bertanya, maaf Ustadz, menuntaskan ego yang tepat itu bagaimana terkait anak yang jungkir balik overacting di saat bertamu di masjid atau di tempat-tempat umum? Bagaimana sikap yang tepat? Mohon nasihatnya. Silakan Ustaz. Ya, dari Insan Media, ya. Dari Insan. Ya. Bagaimana menuntaskan egosentris anak yang dia itu jungkir balik? Ini bisa kita katakan bahwa anak tersebut memiliki gaya belajar kinestetik, banyak gerak. Dan anak-anak yang kinestetik ini memang betul-betul membutuhkan kesabaran, ketawakalan yang luar biasa dalam mendidik atau membersamainya. Karena anak ini gak bisa diam, diajak bertamu ada saja yang dia lakukan, seolah-olah seperti anak yang tidak terdidik, seperti anak yang liar. Diajak ke masjid, dia juga akan lari-lari, jungkir balik, bikin ribut dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menuntaskan ego anak yang kinestetik tersebut? Nah, biasanya anak yang demikian itu, ya, egosentris, yang anak-anaknya itu jungkir balik, kinestetik itu tampak seperti itu sebelum mereka itu tamyiz. Jadi masa-masa tufulah di bawah 7 tahun. Usia 4 tahun, 5 tahun, nanti 6 tahun mulai agak anteng. Dan 7 tahun insya Allah dia sudah mulai agak tenang lagi. Nah, masa-masa di bawah 7 tahun itu adalah masa pendidikan personal. Belum ada kewajiban moral bagi anak, belum waktunya untuk bersosial. Nah, sehingga tidak masalah apabila kita membatasi diri terhadap anak tersebut untuk tidak banyak ketemu orang. Kita tetap mengajak keluar, mungkin ke alam, di lapangan, dia main bola, ya, yang mungkin orangnya sedikit dan tidak bermasalah, mungkin dia lari-lari bermain bola dengan temannya, diletak apa namanya, diajak ke tempat tersebut enggak masalah. Nah, maka apabila nanti kita ajak bertamu kemudian terjadi masalah karena mungkin tanggapan masyarakat yang tidak baik terhadap anak kinestetik, dianggap anak nakal, ya kita kurangi. Nanti kita akan mengajarkan tamu setelah dia tamyiz dan sifat kinestetiknya, geraknya itu mulai berkurang. Ini. Jadi intinya yang paling bijak terhadap anak yang kinestetik banyak gerak itu adalah karena dia masanya adalah belum masa pendidikan sosial, maka hindari apa namanya, kurangi interaksi dia dengan sosial, dengan banyak orang, karena pendidikan dia masih personal. Enggak apa-apa. Jadi bukan berarti kita mengungkung dia di rumah, ya, kita tetap mengajak mereka keluar, tapi interaksi dengan banyak orang dikurangi, karena nanti akan timbul masalah, mungkin dia memukul temannya dan sebagainya. Ini, nah, dan itu mandorotnya lebih besar. Maka untuk menuntaskan ego dia, ya, ya kita jangan banyak melarang dia, karena itulah cara mereka untuk menuntaskan egosentris. Tapi pendidikannya dikuatkan pada personal, ya, dilekatkan dengan orang tuanya, kita ajak keluar, ya, kita ajak bereksplorasi alam, ke pantai atau mungkin ke sawah atau mungkin ke lapangan atau mungkin ke kebun dan sebagainya, yang tidak banyak berinteraksi dengan orang, atau seandainya berinteraksi dengan orang pun mungkin sifatnya outdoor, tidak indoor, ya, maka dia akan lebih nyaman outdoor daripada indoor. Ini demikian untuk menuntaskan egosentris anak-anak yang kinestetik. Demikian, wallahualam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh channel Der Is Insan tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan yang kedua, datangnya masih dari YouTube, dari Muhammad Al-Fatih. Beliau bertanya, tetangga saya sering bilang kalau saya adalah orang tua yang jahat karena lebih suka memberi waktu yang banyak untuk bermain kepada anak daripada untuk bersekolah. Saya kesulitan menjawab celaan itu. Bagaimana cara yang tepat untuk menjelaskan kepada mereka, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, jadi saat ini memang banyak masyarakat yang sudah mengambil pendidikan, dalam tanda kutip, pendidikan alternatif. Maksudnya adalah pendidikan yang tidak terkonsentrasi pada sistem persekolahan. Baik dia mungkin pendidikan berbasis komunitas, atau mungkin ada yang mengambil home education atau pendidikan rumah, ada yang menyebut dengan homeschooling, dan atau istilah yang lainnya. Sebagaimana Bapak Muhammad Al-Fatih, beliau juga berpikiran bahwa pendidikan yang ideal bukan semata-mata harus bersekolah kalau memang anak bidangnya bukan akademis. Ini. Oleh karena itu, beliau mengambil alih atau istilahnya mengalihkan pendidikan anak-anak untuk non-formal. Ya, non-formal dan banyak bermain. Memang masa di bawah 10 tahun itu adalah masa bermain. Ada istilah bermain sambil belajar. Maksudnya adalah belajarnya anak itu ya bermain tersebut itu. Sehingga diharapkan nanti egosentrisnya sudah tuntas, sehingga tidak ada inner child atau sifat kekanak-kanakan yang ada pada diri seorang yang sudah dewasa nanti. Nah, ternyata dalam menerapkan hal tersebut tidak semua orang sepaham. Sehingga karena masyarakat umumnya adalah bersekolah anak-anaknya, sehingga melihat anak yang suka bermain-main saja itu dianggap orang tua itu tidak mendidik, bahkan dijuluki orang tua yang jahat. Nah, masalah penilaian seperti ini itu sudah banyak diingatkan, antara lain Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan ridho nasi ghayatun latudrok, untuk mencari ridho manusia itu adalah cita-cita yang tidak akan mungkin dicapai. Jadi kalau kita selalu berharap bagaimana kata orang, ya, bagaimana orang nanti kalau mencela saya dan sebagainya, itu enggak akan mungkin bisa kecapai kalau kita mengharap semua orang ridho. Ya. Nah, selama kita yakin bahwa itu adalah kebenaran, apalagi ada dalil-dalil atau nas-nas yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dari perkataan-perkataan ulama yang dipercaya keilmuannya, ya sudah bismillahirrahmanirrahim, ya, berpegang teguh pada model seperti itu. Kemudian masyarakat kita sikapi dengan lemah lembut, ya, kita bersabar yang pertama. Seandainya kita mampu untuk menjelaskan, jelaskan dengan lemah lembut. Seandainya tidak bisa menjelaskan, sudah bersabar. Insya Allah Ta'ala nanti setelah anak-anak besar dan kelihatan hasilnya, mereka pun insya Allah akan bertanya kepada Bapak Muhammad Al-Fatih, ya, memang konsep yang Bapak terapkan dengan anak itu bagaimana, kok anaknya sekarang berhasil. Jadi semua butuh bukti. Apalagi dalam pendidikan itu bukan proses yang instan. Ini dididik kemudian satu bulan jadi, tidak, ya. Apalagi berharap satu bulan, ada yang berharap langsung jadi, ya, langsung jadi. Nah, padahal pendidikan itu prosesnya panjang, bisa sampai 10 tahun lebih, ya. Coba bayangkan misal anak umur 5 tahun dididik, itu nanti mulai kelihatan setelah mereka balik sekitar 14-15 tahun, 10 tahun ke depan itu baru kelihatan keberhasilan pendidikan tersebut. Maka memang butuh kesabaran, ya, dalam berpegang teguh kepada kebenaran termasuk dalam pendidikan ini. Ya, jadi bukan terus akhirnya kita marah, kemudian kita merasa paling benar sendiri di masyarakat, sehingga apabila ada masyarakat yang mencela, kemudian kita langsung menghardik, kemudian merasa bahwa situ nggak tahu ya tentang pendidikan yang sebenarnya, tidak seperti itu. Namun kita selalu bijaksana. Apa yang mereka katakan kita dengarkan, karena bisa jadi itu bisa menjadi masukan bagi kita yang kita tidak tahu. Nah, jadi intinya kepada Pak Muhammad Al-Fatih, memang itulah antara lain resiko dari orang atau orang tua yang mengambil langkah pendidikan anaknya tidak tersentral pada persekolahan. Pasti nanti akan ada komentar-komentar dari masyarakat yang umumnya mereka masih memakai sistem persekolahan. Namun seandainya Bapak yakin bismillahirrahmanirrahim, insya Allah Ta'ala nanti akan Allah mudahkan dan masyarakat pun juga akan menerima. Demikian wa'alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Muhammad Al-Fatih tadi yang bertanya, dan kita semua yang mendengarkan. Atau mungkin ada plan B, Ustadz, meng-share atau link channel kita, Ustadz, agar menonton YouTube, Ustadz, kalau kesulitan menjawab, Ustadz, ya. Iya, bisa jadi nanti Pak Muhammad Al-Fatih bisa melihat video-video yang lain, kajian-kajian kita, karena tentang hal tersebut kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang sudah berlalu. Nanti coba dilihat di Radio Mutiara Quran di YouTube-nya, insya Allah nanti Bapak akan mendapatkan materi tentang hal tersebut. Demikian. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari WhatsApp, Ibu Heni di Barito yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya dahulu ketika bayi sering saya timang-timang dengan lagu-lagu dan nyanyian, dan terbawa hingga balita sekarang suka bernyanyi. Dan saya baru tahu sekarang hukum bernyanyi atau lagu. Bagaimana menyikapi anak yang terbiasa ketika mau tidur atau menjelang tidur selalu request untuk dinyanyikan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya. Jadi memang kecenderungan anak itu senang ditimang, kemudian dimanjakan. Baik memanjakannya itu mungkin dengan belayan, mungkin dengan pelukan, atau dengan kidung atau nyanyian-nyanyian yang istilahnya mengenakkan dia. Nah, apabila sudah terlanjur, kemudian nyanyian-nyanyian yang diberikan kepada anak dan ternyata menurut ibu itu adalah tidak dibenarkan oleh syariat, maka kita kembali kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Maka ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Maka sudah enggak usah diulang lagi, ya. Kemudian ganti, ya, nyanyian-nyanyian itu dengan ucapan-ucapan lain yang dibolehkan oleh syariat atau yang disyariatkan, yang bermanfaat bagi anak tersebut. terus diulang, maka insya Allah Ta'ala ya, ingatan-ingatan anak tersebut yang tertancap pada dirinya, pada alam apa namanya pikiran bawah sadarnya itu, lama-lama karena dibiasakan maka akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan. Tidak usah melakukan terapi untuk menghilangkan hal tersebut ya, baik itu mungkin melakukan hipnosa apa namanya hipnosis dan sebagainya ya, secara alamiah saja bisa dilakukan karena dari Islam itu sudah banyak petunjuk tentang hal tersebut ya. Nah maka mulai sekarang sering-seringlah anak dibacakan Al-Quran ya, diperdengarkan Al-Quran yang lantunannya indah ya, atau mungkin pada saat mau tidur ya, kalau mungkin ibu sedang baca Al-Qurannya sudah agak kecapean, disetel apa namanya MP3 atau kaset dan sebagainya, sehingga ingatan anak tersebut mulai tertutup dengan kebaikan-kebaikan, yaitu berupa bacaan Al-Quran. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya yang sudah ditanyakan tadi, pertanyaan dari Ibu Heni di Barito. Terima kasih Ibu Heni, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari hamba Allah, sepertinya dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, anak saya usia 8 tahun. Dia sering ikut abinya atau bapaknya sholat berjamaah di masjid. Ketika sholat, terkadang anak saya itu sangat ramai dan ngobrol dengan temannya, sehingga membuat ayahnya atau abinya marah dan memberikan hukuman untuk anak saya. Hukumannya adalah tidak boleh sholat di masjid untuk sementara waktu sampai anak kami benar-benar bisa diajak ke masjid atau sampai tidak ramai. Walaupun terkadang anak kami merengek, ingin sekali ikut ke masjid dan berjanji untuk tidak ramai, tetapi ayahnya tetap tidak memberi kesempatan karena ayahnya tahu biasanya berbohong Ustaz. Terkadang abinya juga sering membanding-bandingkan anak kami yang ramai tersebut dengan adiknya, sampai anak kami itu menulis sendiri di selembar kertas bahwa dia bukan anak yang nakal, tapi aku adalah anak yang baik. Bagaimana menurut Ustaz? Dan apa nasihat yang tepat Ustaz? Silakan Ustaz. Dari ibu siapa tadi? Hamba Allah. Hamba Allah ya. Anak yang berumur 8 tahun. Anak yang berumur 8 tahun itu sudah seharusnya diajarkan sholat, karena Nabi memerintahkan anak 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Muru auladakum bisholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Ini sudah 8 tahun. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya anak tersebut di masjid itu ramai, yang akhirnya membuat ayahnya marah dan akhirnya anak itu dihukum. Dan dari kenyataannya kalau dia sudah berjanji tidak ramai, ternyata dia berbohong. Nah, bohongnya anak antara lain itu adalah disebabkan karena hukuman yang tidak tepat. Hukuman yang tidak konsekuen ya. Sehingga untuk menghindari hukuman tersebut, akhirnya anak terpaksa berbohong. Maka hati-hatilah kepada orang tua dalam memberikan hukuman ya. Hendaklah hukuman itu adalah hukuman yang terkait dengan pelanggaran anak. Hukumannya tidak boleh berangkat ke masjid itu sebenarnya hukuman itu sudah apa namanya sudah tepat itu. Dia di masjid ramai dihukum untuk tidak ke masjid. Padahal dia senang sekali bermain ke masjid, bisa jadi mungkin karena ada teman-temannya dan dia bisa bermain. Nah, ini berarti ada pengunduran penumbuhan fitrah iman pada anak tersebut. Harusnya 7 tahun itu sudah tidak ramai ya. Tapi ternyata 8 tahun masih ramai di masjid, berarti bisa jadi masa pendidikan sebelumnya sebelum 7 tahun itu egosentrisnya tidak tuntas. Nah, egosentrisnya tidak tuntas itu maka perlu adanya recovery walaupun dia sudah umur 8 tahun, maka pendidikannya sama diulang lagi seperti di bawah 7 tahun. Karena apa? Tidak tumbuh fitrah imannya. Karena kalau fitrah iman tidak tumbuh kemudian ditumbuhkan yang fitrah yang lain, itu tidak ada artinya, tidak bermakna. Maka fitrah iman harus tumbuh dulu, maka diulang. Nah, maka untuk mengulang pendidikan anak yang 8 tahun itu untuk menumbuhkan fitrah imannya, maka perlu antara lain dituntaskan egosentris dan jangan ada hukuman terlebih dahulu. Ya. Karena penuntutan egosentris untuk menumbuhkan fitrah iman itu belum waktunya ada hukuman. Nah, maka sebaiknya anak tersebut itu didekati lagi, bukan dengan kemarahan. Ya. Tapi dilakukan dengan empati. Kita dekati anak tersebut, mungkin bisa jadi sang ayah karena pernah memarahi minta maaf kepada anak. Perlu diketahui, orang tua minta maaf kepada anak itu bukan berarti merendahkan wibawa orang tua, atau istilahnya orang tua tidak memiliki wibawa. Justru nanti kalau anak sudah dekat orang tua dengan merendahkan ego serendah-rendahnya untuk mendekati anak, maka justru akan lebih berwibawa di hadapan anak-anak, walaupun mungkin orang tua tidak galak atau tidak marah itu. Ya. Jadi seyogianya dekati bukan dengan kemarahan, tapi dengan empati. Ya. Dengan dialog, bahkan kalau perlu diberi hadiah, diapresiasi kelebihannya. Apalagi anak tersebut tadi sempat menulis di kertas, dan itu jujur, bahwa aku anak baik. Kenapa aku dinilai anak nakal? Maka perlu adanya apresiasi. Ya, sebagai contoh misal seperti ini. Wah, masa Allah sekarang kamu rajin ke masjid ya. Itu enggak semua anak bisa loh. Ya. Kamu termasuk anak yang baik karena apa? Cinta kepada masjid. Ayo ikut abi atau ikut bapak. Tapi nanti di masjid jangan rame ya. Nanti kalau rame mengganggu yang lain. Kalau anak itu banyak diapresiasi, ya merasa dirinya dihargai, ya, itu insya Allah ta'ala dia akan nurut. Karena apa? Dia percaya dengan orang yang menghargai tersebut, lebih respek atau menghormati orang yang menghargainya tadi. Ini. Maka sebenarnya ya pendidikan dengan hukuman itu seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah besar dan fitrah iman dan belajarnya sudah tumbuh. Jadi mereka sudah beriman, sudah berilmu, tapi kok masih lalai lah, itu baru diberi kemarahan. Ya, sehingga diperintahkan dipukul itu umur 10 tahun. Karena 10 tahun sudah diharapkan anak itu sebelum 7 tahun sudah cinta sholat, kemudian sebelum 10 tahun 7 sampai 10 itu berlatih untuk melaksanakan sholat. Sehingga kalau cinta kemudian dia sudah bisa sholat, maka 10 tahun itu gak usah disuruh ya. Tapi dalam kenyataan ternyata penumbuhan fitrah sebelumnya tidak tumbuh sempurna, akhirnya molor. 10 tahun masih malas sholat, 8 tahun masih ramai di masjid. Nah, ini. Maka perlu adanya pengulangan yang disebut dengan istilah recovery. Nah, maka tadi saran saya, jadi dekati dengan empati, minta maaf kepada anak, ya mungkin pernah salah orang tua kepada anak tersebut, dan katakan bahwa ananda baik, ya ananda itu orang hebat karena apa? Suka ke masjid, karena itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak suka ke masjid itu karunia, hanya bagaimana kita mengarahkannya. Hanya, nah yang dikhawatirkan kalau dia dihukum untuk tidak boleh ke masjid, nanti kalau beneran dia benci dengan masjid itu rugi, rugi besar bagi orang tua tersebut. Ini. Jadi intinya itu. Nah setelah dekat kemudian diberi apresiasi, diberi pujian. Kita konsentrasi pada kelebihan dia. Kenakalan anak itu sebenarnya bukan dia nakal. Sebenarnya tidak ada anak nakal. Ya, kenakalan dia itu sebenarnya adalah potensi dia yang belum tampak hasilnya. Nah sehingga kita apresiasi, kita puji. Maka wajar dia mengatakan tidak nakal karena memang dia itu tidak nakal itu. Hanya kita yang mengukur anak dengan kacamata orang dewasa. Sehingga jelas anak itu kalau diukur dengan kacamata orang dewasa, ukuran orang dewasa, dia nakal. Tapi hendaknya kita mengukur sebagaimana anak itu sendiri ya, dengan kacamata anak, dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang orang dewasa. Nah, itu yang perlu dikoreksi adalah kemarahan dan hukuman tersebut seyogianya tidak dilakukan, tapi justru kita akan memberi apresiasi kepada anak tersebut ya. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan penjelasan yang sangat rinci. Semoga dapat dipahami oleh ibu atau hamba Allah tadi yang bertanya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, dan nanti silakan disambung dengan kesimpulan singkatnya, datangnya dari pendengar setia kajian karakter Nabawiyah, yaitu Ummu Hasna. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, menurut penjelasan Ustaz tadi pada penjelasan pertama, apakah juga diperlukan laporan atau rapot nilai atau urutan-urutan nilai rata-rata dari yang tertinggi untuk menjadi penyemangat anak Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Ya, dari Ummu Hasna ya. Jadi urutan dari nilai yang tertinggi sampai terendah itu masih ranking. Ya, masih ranking. Sedangkan ranking itu diperoleh dari nilai rapot. Nilai rapot itu diperoleh dari ujian. Ujian diperoleh dengan mengerjakan soal, sedangkan soalnya sama. Ya, soalnya sama. Seolah-olah dari nilai rapot tersebut kalau di ranking semua anak harus pintar matematika semua, padahal tidak semua anak suka dengan matematika. Dari nilai rapot tersebut seolah-olah semua anak harus pintar bahasa Indonesia, padahal tidak semua anak itu suka bahasa. Nah, jelas dari penyeragaman tersebut, ya, penyeragaman tersebut itu berarti tidak menghargai keunikan anak, karena anak itu sebenarnya tidak suka dibandingkan, karena mereka merasa dirinya unik. Ya. Nah, oleh karena itu, seyogyanya rapot itu ya untuk menyikapi dengan sistem yang sekarang ada, tidak usah pakai ranking. Nah, penyemangatnya itu dengan apa? Dengan diberi keterangan di dalam rapot tersebut. Sebagai contoh itu tadi, anak yang sukanya bolos, ya, dia sukanya itu keluyuran dan sebagainya, kita puji bahwa ternyata dia itu orang yang sosial. Ya, dia pandai berinteraksi atau menjalin relasi dengan orang lain karena dia suka bermain keluar gitu loh. Kita dipuji, sungguhnya kamu itu hebat ya. Hebat di bidang untuk menjalin relasi dengan orang lain. Itu dipuji. Itu yang akan menyemangati dia, oh ternyata aku hebat gitu loh. Ya. Nanti di rapot itu bolehlah mungkin ditulis angka-angka ya. Tapi di sisi lain ada catatan tentang kelebihan anak tersebut. Kemudian bakatnya apa? Kamu sesungguhnya bakatnya adalah di logika. Ya. Di logika, kamu itu orangnya analitis. Kayaknya kamu kalau nanti jadi ahli IT bagus sekali. Nah, kalau memang dia bidangnya itu luar biasa, itu akan kebayang, dia membayangkan bahwa aku jadi ahli IT atau ahli komputer. Nah, seperti itu. Jadi penyemangatnya bukan berupa ranking, sehingga nanti yang rankingnya rendah akan merasa bodoh. Tapi kalau penyemangat itu enggak usah pakai ranking ya, tapi dengan menonjolkan kelebihan mereka yang berbeda-beda, itu insya Allah akan semuanya bersemangat tanpa harus bersaing, tanpa harus menjatuhkan yang lain. Karena apa? Semuanya merasa hebat. Ini itu yang perlu dilakukan dan bisa jadi untuk koreksi dalam pengisian rapot-rapot kita, terutama untuk wali kelas. Di situ ada kolom catatan, itu mungkin ditulis tentang potensi-potensi anak ya. Ya biasanya tertulis di situ rajin belajar, giat belajar lagi, nah, tambah semangatnya belajar dan sebagainya. Ya, itu mungkin bagi anak itu nggak begitu menarik. Tapi apabila di situ ditulis tentang kelebihannya, ya, anak yang cerewet nanti dikomentari, suaramu itu bagus, seandainya kamu itu jadi guru besok itu luar biasa insya Allah, karena kamu pandai sekali untuk berkomunikasi, anaknya akan bangga. Ya, anak yang suka berantem, ya suka bertengkar dengan temannya dikomentari, seandainya engkau jadi seorang pejuang, jadi tentara negara ini, insya Allah itu negara akan jadi aman, dia akan bangga sekali. Dan semua anak ditulis kelebihannya di situ, karena apa? Semua anak punya kelebihan, dan nanti semuanya akan bersemangat, ya, bersemangat dengan kelebihan mereka masing-masing tanpa harus merendahkan anak yang lain. Itu sepertinya cara yang sangat bijak ya untuk menumbuhkan semangat mereka dalam belajar. Ya, demikian untuk Ummu Hasna, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ummu dan keluarga. Demikian. Selanjutnya kemudian kita simpulkan ya dari materi kali ini ya tentang nilai rapot. Ya, jadi rapot itu satu adalah intinya adalah laporan bagi orang tua ya tentang perkembangan anaknya, dan yang kedua anak-anaknya pun juga akan mengetahui hasil yang dia peroleh. Ini itu sebenarnya feedback bagi anak dan feedback atau apa umpan balik bagi orang tua. Namun perlu kita ketahui ya, jangan sampai dengan adanya rapot itu justru hanya menyemangati sebagian anak ya, tapi justru yang lain menjadi merasa dirinya rendah diri ya, merasa dirinya bodoh, tidak pintar. Itu jangan sampai terjadi. Nah, makanya walaupun mungkin sistem itu masih menyamaratakan bahwa semua anak harus hebat di bidang tertentu ya, semua anak harus hebat semua mata pelajaran, namun kita bisa menyikapi sebagaimana yang ditanyakan oleh Ummu Hasna tadi, yaitu marilah kita mulai mengakui keunikan atau kehebatan unik anak. Ini untuk semua guru, ya. Hargailah keunikan mereka, ya. Sehingga mereka merasa dirinya hebat. Apabila kita apresiasi, maka mereka akan lebih semangat lagi untuk belajar. Silahkan mencoba, insya Allah ta'ala anak memiliki sifat dasar seperti itu, dan mereka akan lebih semangat untuk belajar, ya. Jadi mungkin kita dalam sistem yang masih sama rata ini kadangkala merasa tidak mampu untuk berbuat apa-apa, namun insya Allah ta'ala masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian perlu diketahui bahwa kapan pujian itu diberikan kepada anak, di hadapan anak, itu diberikan ketika mereka masih kecil, ya, terutama sebelum 10 tahun, ya. Karena sebelum 10 tahun itu adanya pujian, belum ada hukuman. Hukuman diberikan setelah 10 tahun. Nah, pujian seperti itu tidak diperbolehkan dalam syariat diberikan kepada orang yang sudah dewasa, karena itu bisa menjadi fitnah bagi orang yang dipuji. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Jadi ini pujian ini, apresiasi ini diberikan kepada anak-anak yang masih kecil. Karena kalau anak dimarahi jelas hatinya sakit, tapi kita bisa melihat reaksinya apabila mereka dipuji langsung berbinar-binar. Itulah anak. Maka biarlah mereka itu berbinar-binar terus, menyala semangatnya dengan apa? Dengan pujian-pujian yang datang bertubi-tubi dari orang tuanya, dari gurunya, atau dari pendidiknya. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka seyogyanya, ya, untuk anak-anak kecil itu, ya, rapot yang diberikan kepada dia tidak ada hal-hal yang membuat dia merasa bodoh. Mungkin dilaporkan kepada orang tuanya boleh, bahwa anak ini kelebihannya ini, kekurangannya ini untuk orang tua. Tapi kekurangannya jangan sampai kepada anak. Termasuk mungkin yang tingkat SMP pun juga demikian, ya. Tingkat SMP yang fitrahnya belum tumbuh sempurna, walaupun mereka sudah balig, ya, tapi ternyata masih egonya tidak tuntas, ya. Maka kita perlakukan lagi, kita ulang lagi fitrah imannya, kita tumbuhkan ulang sebagaimana kita menumbuhkan pada anak 0-7 tahun. Namun kita memperhatikan dia sudah balig, berarti tetap harus menjalankan syariat. Maka pujian itu tetap diberikan, tidak apa, ya. Diberikan untuk apa? Bukan untuk memuji dia, tapi mengenalkan potensi dia, karena dia sudah besar. Kamu sebenarnya itu hebat di bidang ini. Kita kan ngamati setiap anak dalam mendidik anak, karena kita setiap hari ketemu dengan mereka di kelas, nah, atau di rumah. Nah, maka kita apresiasi. Nah, insya Allah seperti itu mereka akan merasa dirinya punya arah hidup, nah, punya arah hidup. Termasuk adanya kenakalan-kenakalan yang terjadi pada anak-anak remaja, itu karena apa? Mereka tidak punya arah hidup. Misi hidup mereka tidak ketemu. Sebenarnya saya hidup itu untuk apa? Setelah ini saya akan bagaimana? Mereka tidak menemukan. Satu sisi dorongan ingin tampil, ingin eksis, ingin menunjukkan jati diri itu ada, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan hanya semata-mata ingin menunjukkan jati dirinya, padahal itu sebenarnya bukan. Nah, itu adalah tugas orang tua untuk membantu mereka menemukan diri mereka. Ya, menemukan diri mereka dalam ini adalah misi hidup mereka sebagai khalifah di muka bumi ini sebagai apa, itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, dan bisa memperbaiki yang apa yang saya sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali, ya, untuk belajar bersama tentang pendidikan ini, ya, dalam rangka memperbaiki pendidikan terutama bagi kaum muslimin, sehingga generasi yang akan datang diharapkan generasi yang betul-betul bisa menjadi tulang punggung, bukan menjadi generasi yang beban, yang membebani bangsa ini. Karena sesungguhnya pendidikan generasi itu tidak cukup hanya 1-2 tahun, ya. Kita mulai dari anak-anak kita yang masih kecil, dan bisa jadi mungkin kita akan tahu hasil dari pendidikan ini, kita bisa jadi sudah tidak di dunia ini lagi, ya, kita sudah meninggal dunia bisa jadi. Tapi mudah-mudahan itu menjadi jariah, ya, bagi kita para pelopor pendidikan. Karena maju atau runtuhnya sebuah negeri itu adalah tergantung dari generasinya, dan generasi itu tergantung dari pendidikannya. Nah, namun demikian bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan, hasil pendidikan ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan tidak lepas dari hati. Karena sesungguhnya hati hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkannya. Oleh karena itu, tugas kita sebenarnya hanya melaksanakan pendidikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan tentang hasil wa alam bisawab diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.